السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah kajian siang hari ini dengan membacakan hadis-hadis dalam Kitabul Jami', di dalam kitab Bulughul Maram, dan penjelasan yang akan disebutkan syarahnya oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Terakhir kita telah membacakan hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma seputar adabul majalis wal ijtima'at, hadis yang menerangkan tentang adab-adab bermajlis. Adapun hari ini insyaallah kita akan mengambil hadis yang selanjutnya, adalah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala al-muallif fi kitab Bulugh al-Maram wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, fala yamsah yadahu, maka hendaklah dia tidak mengusap tangannya, hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai dia lumat tangannya atau dia menyuruh orang lain untuk melumatnya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ikhwani fid din wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang adab-adab seputar makan dan minum. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan makan, sebagaimana telah sering disebutkan, bahwasannya seseorang harus memulai makan makanannya dengan membaca bismillah. Apakah makanan yang sifatnya makanan berat, ataukah kita hanya sekedar makan kacang sukro, kacang kulit, bala-bala, atau permen, maka ini adalah semuanya dikatakan makanan. Maka tidak layak bagi seorang muslim untuk melupakan kalimat bismillah ketika dia hendak memulai makanan, memakan makanannya. Selanjutnya, wa ya'kulu bi yaminihi. Dia pun makan makanan tersebut dengan tangan kanannya. Apakah makanannya satu, seperti dia memakan bakwan, ataukah bakwan dengan lepet, ya, atau bakwan dengan cengek? Maka tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan ketika seseorang memakan makanan seperti bakwan, tangan kanannya memakan bakwan, cengeknya tangan kiri. Ini adalah merupakan perbuatan yang salah, karena cabai rawit ketika itu juga adalah termasuk dari jenis-jenis makanan. Maka nanti ini akan kena dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang menyandarkan seseorang ketika memakan makanan dengan tangan kiri itu menyerupai syaitan. Wa ya'kulu bi yaminihi. Hendaklah dia memakan makanannya dengan tangan kanannya. Biasanya ketika kita lihat di kalangan kaum muslimin walil asaf, dia makan soto kerupuknya tangan kiri, dia sudah tidak merasakan sebuah perbuatan dosa atau penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah merupakan perkara yang besar, ya. Meskipun di tangan kirinya perkara kecil Rp500, tapi akibatnya dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kulu mimma yali. Dan di antara adab-adab makanan, memakan makanan adalah dia memakan makanan yang paling dekat dengannya. Idza kana at-ta'amu naw'an wahidan, apabila makanan itu sama jenisnya. Artinya tidak bermacam-macam. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Umar ibn Abi Salamah. Berapa adab ini sebagaimana pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika itu dia masih seorang anak kecil berada di kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waktu itu menikahi ibunya. Beliau mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam, sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, makanlah kamu dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat denganmu. Nah, ini diantara adab-adab yang berkaitan dengan memakan makanan. Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan satu faedah yang berkenaan dengan hadis Abdullah ibn Abbas ini, bahwasannya makan makanan dengan tangan itu khairun minal akli bil mil'aqah. Memakan makanan menggunakan tangannya sendiri ini lebih baik daripada menggunakan sendok. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis tadi, fala yamsah yadahu. Ini berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka membiasakan makan dengan menggunakan tangannya. Lalu bagaimana jika seseorang memakai sendok, apakah boleh atau tidak? Maka beliau menyebutkan sebuah perincian. Kalau seandainya seseorang memakai sendok dalam rangka at-takabur, jadi istilahnya dia ada niatan takabur, memperlihatkan sebagai seorang yang berderajat tinggi, atau dia merasa sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam hal materi atau kelebihan dalam kedudukannya, atau mungkin dia sengaja juga dengan meniatkan mengikuti tren orang-orang barat, maka yang seperti ini kata Syekh rahimahullahu taala adalah merupakan tindakan yang dihukumi dengan makruh, karena dia meniatkan kesombongan. Adapun jika ada hal-hal yang lain, misalnya ada juruh, ada luka di tangannya, atau makanannya memang makanan dari jenis makanan yang tidak bisa dengan tangan langsung, atau makanannya adalah makanan yang panas-panas, maka hal seperti ini tidak mengapa. Qala hafizahullahu ta'ala wa min adabil akli ma jaa fi hadzal hadis. Dan di antara adab-adab yang lain yang berkenaan dengan makan adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Annahu idza faragha min at-ta'am, bahwasanya kalau dia telah selesai makan, yahmadullaha 'azza wa jalla. Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan mengatakan alhamdulillah, apapun yang dimakannya, sebesar atau sekecil apapun jenis makanan yang dimakannya. Thumma yunazzifu yadahu min at-ta'am wa min athari at-ta'am, kemudian dia bersihkan tangannya dari bekas-bekas makanan yang menempel di tangannya. Dan hal itu dilakukan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi, yakni bila'qiha bilisanihi aw an yul'iqaha khadimaha aw waladahu aw ahadan mimman lahu alaihi dalla, yaitu dengan menjilatnya dengan lidahnya sendiri. Dia lumat jari jemarinya, atau dia menyuruh kepada pembantunya atau anak-anaknya atau siapa saja yang punya keleluasaan dengan dirinya, dalam artian kedekatan seperti istrinya dan yang sejenisnya. Hal semacam ini dahulu di kalangan mereka itu adalah merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan satu perkara yang menjijikkan, karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu tidak jadi hal yang mengapa. Ya. Mungkin kalau di zaman kita dirasakan sebagai hal yang tidak baik, itu karena kebanyakan manusia sudah tidak mengetahui sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaklah dia lebih giat untuk melihat bagaimana ajaran Islam, agamanya sendiri mengajarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya, dari perkara-perkara yang dianggapnya kecil sampai perkara-perkara yang dia lihat sebagai perkara yang besar. Maka ini penting agar dia tidak tertinggal untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan agamanya sendiri. Wala yatruku baqaya at-ta'ami tadhhabu fil mazabili aw fil ghasil. Dan janganlah dia meninggalkan sisa-sisa makanan yang menempel pada tangannya, bahkan nanti pada tempat makanannya, itu hanyut di tempat-tempat sampah atau di tempat-tempat pencucian. لا يغسل يده وفيها بقايا طعام تذهب مع الماء أو يمسحها بالمنديل. Dia tidak boleh mencuci tangannya terlebih dahulu sementara di jari jemarinya banyak sisa-sisa makanan yang masih menempel, kemudian dia hanyut bersama air atau dia usap, dia bersihkan memakai tisu. Wa yatruku baqaya ta'amin ta'allaqa bil mindil. Kemudian sisa-sisa makanan tersebut akhirnya dia menempel dengan tisu yang dia gunakan untuk membersihkannya. Hal ini adalah merupakan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus diperhatikan dan tidak memandang hal ini sebagai hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena ketika kita tidak memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan tadi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ini termasuk ihanatun lin ni'mah. Ini termasuk ihanatun lin ni'mah. Yakni sikap menyepelekan atau menghinakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. فمن آداب الطعام أنه يلعق يده بعد الطعام بحيث لا يبقى فيها شيء من الطعام. Jadi sekali lagi, di antara adab-adab yang harus diperhatikan dalam masalah makanan, yakni dia membersihkan tangannya setelah makan dengan lidahnya. ثم يغسلها بعد ذلك. Baru setelah itu dia cuci tangannya memakai air atau sabun. Wala yaghsiluha wa fiha ta'amun. Tidak mencucinya terlebih dahulu sementara di situ masih ada makanan yang tersisa atau menempel pada jari jemarinya. Tsumma yadhhabu ta'am ma'al ghusalah. Akhirnya makanan tersebut hanyut bersama air cucian. Wa rubbama yadhhabu ila al-balu'ati wa ila al-qadhurat. Tidak menutup kemungkinan makanan yang tersisa tadi kemudian terbawa dengan air cucian itu ke saluran-saluran pembuangan, bahkan nanti bercampur dengan kotoran-kotoran. Wa huwa ta'amun ni'matun minallahi 'azza wa jalla. Sementara itu adalah jenis makanan sebagai anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Wa kadzalika yal'aqu sahfah. Demikian juga seseorang dianjurkan di dalam Islam agamanya ini untuk membersihkan piring tempat dia makan. Namun cek Sunda dilemetan sampai bersih, ya, tidak meninggalkan sisa makanan sedikit pun, hatta satu biji nasi dalam atau di atas piring tersebut. Hal ini bisa dilihat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis Nabi Syah Al-Khair yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Ja'al amru aydan bil'aqi shahfati wa la yutraku fiha shay'un min baqaya at-ta'am. Pada hadis itu ada perintah juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan tempat makannya dengan menjilatinya dan tidak meninggalkan sedikit pun sisa-sisa makanan agar tidak merusak makanan tersebut atau tidak mengakibatkan makanan itu terbuang bersama kotoran-kotoran. Fahadha min ihtiramin ni'mah. Maka sikap seperti ini harus difahami dan harus disadari adalah merupakan penghormatan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bal hatta idza saqatat luqmatuhu fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an ya'khudhaha. Bahkan Sekalipun jatuh suapannya, kadang-kadang seseorang ketika makan, dia tidak sadar makan sambil ngomong. Atau ada gerakan-gerakan yang membuat makanan itu jatuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambilnya, untuk memungutnya dan kemudian menghilangkan atau membuang kotoran yang kira-kira menempel pada makanan yang jatuh tadi kemudian memakannya kembali. Wala yad'aha lisyaitan, dan tidak boleh dia meninggalkan makanan-makanan tersebut untuk syaitan. Sebagaimana ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadza kulluhu min ihtiramin ni'am. Maka apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ini berkenaan dengan sikap seseorang dalam menghormati nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari sikap syukur seseorang kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyia-nyiakan nikmat-nikmat tersebut. Dan tentunya kita tahu bahwasannya ketika kita melakukan sikap seperti itu, maka ini adalah merupakan sebab yang akan mendatangkan nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat itu dari kita agar tidak hilang. Fahadhihi al-at'imah allati yusrafu fi 'idadiha min babil mubahah wa min babil badakha wasyaraf thumma yuhdar aw thumma tuhdar wa tulqa fi majma'ati al-qumamah aw tulqa fi at-turab hadha min kufrin min kufran an-ni'am. Makanan-makanan yang dipersiapkan dengan dibeli bahan-bahannya dan termasuk perkara yang dia jadikan sebagai as-sarf, yakni bermegah-megahan, artinya sesuatu yang dia agung-agungkan. Karena seseorang ketika bisa membeli makanan yang lebih, itu adalah merupakan sebuah sebuah hal yang dia jadikan sebagai sebuah kesenangan tersendiri. Sementara makanan seperti itu tadinya dia persiapkan, kemudian dia sia-siakan, bahkan makanan tersebut dia lemparkan ke tempat-tempat sampah atau dia lemparkan ke tanah, maka yang seperti ini adalah merupakan sikap dari kufranun ni'am, sikap dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terancam dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kalian kufur maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini adalah luar biasa. Sementara kata Syekh hafizahullahu taala, masih banyak di sana akbudun ja'i'atun bihajatin ila luqmatil 'aysh, masih banyak busung-busung lapar yang membutuhkan kepada sesuap nasi. Sementara sehingga hal yang semacam ini, yakni seseorang menyia-nyiakan makanan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, adalah tindakan yang menimbulkan bahaya bagi umat ini. ويأتي هذا في حديث رسول صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير صرف ولا مخيلة. Makanlah, minumlah, pakailah pakaian dan bersedekahlah dengan tidak berlebihan atau ada unsur makhilah, yakni sombong. Fal umur laha mawazin wa laha dawabit, Wa ni'amullahi azza wa jalla idza syukirat qarrat wa zadat. Maka segala perkara itu ada timbangannya, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan apabila disyukuri qarrat wa zadat, dia akan semakin terjaga dan akan bertambah. Wa idza kufirat zalat, dan sebaliknya apabila dia kufuri nikmat-nikmat tersebut, maka dia akan hilang. Qala ta'ala wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Fan'amu laha haqqun an yuhtafadha biha. Maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini haknya adalah untuk dijaga, untuk digunakan sebaik-baiknya, tidak disia-siakan. Apabila ternyata dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kita dengar bersama-sama bahwasannya lu'aqatul asabi, hanya saja seukuran yang sifatnya jilatan saja yang ada pada jari jemari ini, la yajuzu lil insani an yatrukaha, tidak boleh oleh siapapun untuk disia-siakan, untuk ditinggalkan, artinya untuk tidak dibersihkan dengan cara dimakan. Fa kaifa bil mawaidil kabirah allati tuhdaru wa tulqa fi majma'atil qumamah. Bagaimana kiranya jika dengan makanan-makanan yang banyak yang disia-siakan, bahkan dilemparkan begitu saja ke tempat-tempat sampah. Fa hadza yunzaru bi khatarin 'adzim min taghayyuri hadhihi an-ni'mah. Maka ini harus diperingatkan bahwasanya hal seperti itu akan mendatangkan bahaya yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan hal ini adalah merupakan perkara yang banyak sudah tidak difahami dan tidak dirasakan sebagai kufur nikmat, apalagi oleh mereka yang mengadakan acara-acara besar, atau mereka yang hanya sekedar sekedar sikap hanya mengambil makanan kemudian dia hanya cicipi sedikit kemudian dia simpan. Dzalika, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala sungguhnya tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan atas suatu kaum sampai mereka yang merubahnya sendiri. Walakin Allah yumhilu wa la yuhmilu Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman dan Rahim, selalu berlaku ramah, tidak menelantarkan siapapun. Walau tadhakkara hadzal insan al-musrif akbud al-ja'i'in alladhina yatadawwaruna min al-ju' wa la yajiduna ma ya'kulun. Kalaulah seandainya seseorang yang masih bersikap berlebih-lebihan, dia berlaku israf, dia ingat bahwa masih banyak busung-busung yang kelaparan, yang menggeliat sakit karena saking laparnya dia rasakan, karena tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Lau tadzakkara hadza, kalau seandainya dia hanya ingat itu saja, kata Syekh, lakaffahu dzalika 'anil israf wa tadzir wa ihdarin ni'am wa khafa min su'il 'aqibah. Tentunya hal yang semacam ini akan menghentikannya dari perbuatan-perbuatan israf, perbuatan tabdzir atau menyia-nyiakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khafa min su'il 'aqibah, dan tentunya dia akan merasa takut dari akibat-akibat yang jelek yang akan menimpanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah sebagai dalil bahwasannya Islam memerintahkan untuk menghormati nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adami ihdariha walau kanat qalilatan, tidak menyia-nyiakannya sekalipun nikmat tersebut terlihat sedikit. Walau kanat atharu ta'amin 'alal asabi', sekalipun hanya makanan-makanan yang tersisa di jari jemarinya. Wa dalla al hadits 'ala anna min adabil akli aidan anna al insana yatanadhafu min athari at-ta'am. Juga yang lainnya yang dapat diambil dari hadis tersebut, di antara adab-adab makan yaitu seseorang hendaklah dia membersihkan bekas-bekas makanannya, bi an yamsaha yadahu bil mindil, yaitu dengan cara mengusapnya dengan tisu, au yaghsilu yadahu min ma'aliqa biha min athari at-ta'am min al-adhan aw ghairiha, atau mencuci tangannya dengan atau dari sesuatu yang masih melekat di tangannya seperti ada bekas-bekas minyak atau yang semacamnya. Ammal atharu allati la yukhadhu minha shay'un wa la yuntafa'u biha mithl ad-duhni alladhi yasiru 'ala al-yadi aw al-asabi' fa hadha yughsalu la ba's. Adapun bekas-bekas makanan yang menempel di tangan namun tidak bisa diambil atau tidak bisa dimanfaatkan seperti minyak atau yang sejenisnya yang kemudian menempel di tangan atau di jari jemari, maka yang seperti ini tidak mengapa kita untuk mencucinya. Wala yatrukul insan ad-duhna fi yadayhi aw yatruku ad-duhna fi famihi. Jangan dia meninggalkan hal yang semacam itu di tangannya atau di mulutnya. Li'anna hadha min su'in nadhafah. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang mencerminkan dia tidak menjaga kebersihan. Wa yusabbibu rawaih, dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Wa rubbama yusabbibu amradan idza nama. Wa hadhihi al-ashya fi yadayhi aw famihi. Atau mungkin saja ketika hal itu masih menempel di tangannya atau di mulutnya, itu akan menyebabkan sakit apabila dia terbawa tidur. Fasyari'u amara al-insana idza faragha min at-ta'ami an yul'iqa yadayhi wa yuzila ma tabqa 'alayhi min at-ta'am. Maka agama kita, yakni syariat Islam ini memerintahkan seluruhnya, apabila dia selesai makan, hendaklah dia bersihkan dengan melumati tangannya dan menghilangkannya, atau menghilangkan apa yang masih tersisa dari atau di tangannya dari makanan-makanan yang menempel. Tsumma ba'da dzalika yaghsiluha bil ma'i aw yamsahuha bil mindil. Kemudian setelah itu dia cuci dengan air atau dia usap dengan menggunakan tisu. Wa yatamadmadu bihaitsu la tabqa raihatu at-ta'am aw ad-dasumah. Kemudian dia berkumur-kumur sehingga tidak ada bekas-bekas bau makanan dalam mulutnya atau tidak ada lemak-lemak menempel di sela-sela gigi atau gusinya. Aw idza syariba labanan fa innal labana fihi dasumah. Atau hal itu dia lakukan ketika dia telah selesai minum susu, karena di susu itu ada lemaknya. Fala yanamu wa fi famihi raihatul laban bal yaghsilu famahu. Dan dia tidak dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu sementara mulutnya masih ada bau susu, tapi dia harus cuci mulutnya terlebih dahulu. Awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Syekh menegaskan bahwasanya kalimat-kalimat yang beliau sampaikan tadi ini adalah merupakan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melakukan hal-hal yang seperti disebutkan. Li'anna dinal islami dinun nadhafah. Karena sungguhnya agama Islam ini adalah agama yang menjaga kebersihan, yang memperhatikan kebersihan, apakah kebersihan lahir ataukah kebersihan batin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, demikian hadis Abdullah ibn Abbas tentang adab-adab yang berkaitan dengan makan. Selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وقال وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي قال حفظه الله تعالى مشرحا هذا الحديث مر بنا في أول حديث أن من حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه. Pada hadis yang telah lalu, yang pertama pada bab ini, pada kitab ini, disebutkan tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kemudian disebutkan di situ, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila dia bertemu, an yusallim alaihi. Maka adalah seorang muslim itu mengucapkan salam kepada muslim yang lainnya. Wa anna ifsha'as salami bainal muslimina min adabil Islam. Ifsha'us salam, ifsha'us salam yakni menebarkan salam di antara kaum muslimin, ini termasuk adab-adab Islam, adab-adab yang diajarkan oleh agama kita untuk dilakukan. Demikian juga seperti it'amut ta'am, saling menghadiahkan makanan. Watibil kalam, berkata dengan perkataan yang baik. Wassalati bil lail wan nasu niyam, melaksanakan sholat malam sementara manusia sedang pada tidur. Kulluha min asbabi dukhulil jannah. Semua yang disebutkan tadi ini adalah termasuk sebab-sebab seseorang masuk al-jannah. Hanya sekedar menghadiahkan makanan, hanya sekedar berkata dengan perkataan baik, ini adalah merupakan sebab-sebab yang akan mendorong seseorang masuk al-jannah. Ifsha'us salam yakni nashrus salami bainal muslimin. Ibsha yakni nashr, yakni menebarkan salam, assalamualaikum, di tengah-tengah kaum muslimin. Li'annahu yuwarrithul mahabbah wa yuzilu al-wahsyah. Di antara hikmah dari ibsha'us salam adalah akan melahirkan kecintaan di tengah-tengah umat Islam, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Juga akan menghilangkan sesuatu yang terjadi dalam hatinya. Ketika dia merasa kesal kepada seseorang, maka hendaklah dia memperbanyak untuk membiasakan ifsya'us salam, agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa kedengkian atau rasa kekesalan dia terhadap yang lain, atau kekesalan seseorang kepada dirinya. Fa idza marra bika ahadun wa lam yusallim 'alaika wala syaka annaka tajidu fi nafsika harajan 'alaihi. Misalnya saja ada seseorang yang lewat di hadapan kamu, misalnya kata Syekh, kemudian dia tidak mengucapkan salam, maka tidak ragu lagi kamu pasti merasakan ada sesuatu yang terjadi. Kenapa dia tidak mengucapkan salam kepada saya? Ya. Sementara mungkin saja dia tidak lihat atau ada sesuatu yang sedang mengganggu konsentrasinya, tapi secara fitrah pasti, karena dia menyangka bahwasanya tidak mungkin dia tidak melihat saya. Maka ini mungkin saja terjadi jika terjadi hal seperti itu kepada kita. Li'annahu lam yusallim, karena dia tidak mengucapkan salam. Fa'idha sallama zalama fi nafsi. Tapi kalau misalkan orang tadi salam kepada kita, maka apa yang terasa dalam diri kita itu akan hilang. Ini diantara hikmah, kalau salam itu adalah sesuatu yang akan menghilangkan al-wahsyah, perasaan tidak baik, tidak enak dalam diri kita. Hatta walau kana aduwan laka wa bainaka wa bainahu syahna. Sekalipun yang kita ucapkan salam itu adalah orang yang ada permusuhan di antara kita dengan dia, maka ucapkanlah salam. Idza sallama, apabila mengucapkan salam, azalallahu ma bainakuma minasyahna, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan permusuhan yang ada di dada kita itu, ya, antara kita dengan dia. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dengan barokah dari menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Fa ibsha'us salam laha fa'idatun 'azimah, maka ibsha'us salam, menebarkan salam ini benar-benar memiliki faedah yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menebarkan salam di tengah-tengah mereka, sampai-sampai orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir pun gentar melihat para sahabat, karena mereka ngerti dengan apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah merupakan doa dari seseorang, yakni seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kalau seseorang sudah mendoakan kebaikan, masa ia ada sesuatu yang jelek di dalam dirinya atau jelek di dalam hatinya? Kalaupun ada, maka teruslah hal ini diupayakan untuk tidak terhenti ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin terjadi sesuatu dengan diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan menghilangkan apa yang terjadi antara kita dengan ikhwan atau dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Qala hafizahullahu taala, wa fi hadzal hadits adabus salam, dan di dalam hadits ini diterangkan tentang adab-adab yang berkaitan dengan salam. Annahu yusallimu shaghir 'alal kabir, yaitu yang pertama, hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Li'annal kabir lahu haqqun, karena yang besar itu, yang tua umurnya, apalagi yang tua derajatnya, ini mempunyai hak. Fayusallim 'alaihi as-shaghir, maka hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepadanya. Dan ini adalah hal yang harus dibiasakan oleh kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, untuk mengkondisikan anak-anak kecil itu dengan anak-anak yang besar. Karena terkadang dianggapnya sebagai hal yang lumrah ketika kita perhatikan yang kecil tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kepada yang besar. Bahkan ketika usianya beda 5 tahun saja, itu sepertinya yang kecil tidak memperhatikan bagaimana seharusnya dia berbicara kepada yang lebih besar atau bersikap kepada yang lebih besar. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan salam, maka hendaknya harus ditekankan untuk diajarkan adab-adab bagaimana yang besar atau yang kecil terhadap yang besar. Wa idza lam yusallim as-saghir yusallimul kabir, apabila yang kecil ini tidak mengucapkan salam, maka hendaklah yang besar mendahului untuk mengucapkan salam. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusallimu ala sibyan idza marra bihim, karena ini pun pernah terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam kepada anak kecil ketika beliau lewat di hadapan mereka. Ini termasuk juga diantaranya mendidik mereka agar senantiasa terbiasa ucapan-ucapan salam itu ketika bertemu dengan muslim yang lainnya. Walakinal aula an yusallima shaghir 'alal kabir. Akan tetapi yang lebih utama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, maka hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Dan ini adalah sesuatu yang harus dibiasakan. Sementara pembiasaan tidak cukup hanya satu atau dua kali. Ya, orang tuanya atau pendidiknya, dia harus senantiasa terus melatih dan membiasakan anak-anak didiknya atau anak-anaknya untuk bersikap sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimul maru 'alal qa'id, ay yusallimul mashi 'alal qa'id. Kemudian di antara adab yang lainnya, yang berjalan itu hendaklah dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Wa yusallimul qalil 'alal katsir, al-qalilu minan nas. Yani orang yang sedikit dia mengucapkan salam kepada yang banyak. Apabila misalkan dia bertemu di jalanan, di sini sekelompok orang, di sini sekelompok orang, kemudian dilihat kelompok yang satu itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lainnya, maka yang lebih sedikit dia ucapkan salam kepada yang lebih banyak. Wa yusallimur raqib 'alal mashi, dan dalah yang sedang naik kendaraan dia mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adab-adab salam. Jadi tidak hanya sekedar mijit klakson ya, tanpa mengucapkan salam, atau dia hanya woi kemana, atau yang sedang naik mobil dia tidak buka kacanya, hanya pukul klaksonnya saja misalnya. Itu adalah hal-hal yang memang sudah terbiasa di tengah-tengah masyarakat umum. Tapi hendaklah seorang muslim ingat kembali apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya keadaan seperti apapun itu tidak menghalangi seseorang untuk membiasakan mengucapkan salam kepada yang lainnya. Bahkan ini di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim syi'arallah fa huwa min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah cerminan dari ketakwaan di dalam hatinya. Dan ini termasuk di antara sikap menghidupkan sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka atau bahwa mereka yang menghidupkan sunnah itu termasuk dalam kategori al-ghuraba yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba. Ya. Yakni yang menghidupkan apa yang telah dilupakan oleh manusia, bahkan dihilangkan oleh manusia itu sendiri. Dia sudah tidak menganggap ini adalah merupakan hal yang sepantasnya untuk dilakukan, bahkan malu untuk mengangkatnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menjaga syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menghidupkannya dan kemudian mencontohkannya kepada yang lainnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita di dalam agama kita untuk menjalankan agama ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak memandang kecil atau besar syariat-syariat tersebut. Karena tidak ada yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala kedudukannya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya berujung pada surga dan neraka, al-jannah wan nar. Barang siapa yang menyia-nyiakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya adalah an-nar, siksa Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan sampai hadis tentang adab-adab salam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik,